إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas di syarh kitab Tauhid, penjelasan terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizullah ta'ala wa ra'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى bab apa-apa yang datang berkaitan dengan orang yang tidak merasa puas dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni di dalam bab ini beliau yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang hukum orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan sumpah. Jadi ketika ada orang mungkin dia berselisih dengan kita dalam suatu permasalahan, sehingga dia pun bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita tidak percaya dengan orang tersebut, tidak menghiraukan sumpahnya, bagaimana hukumnya? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui keterkaitan antara bab ini dengan kitab Tauhid. Ya, apakah yang disampaikan dalam judul bab ini ada kaitannya dengan perkara tauhid ataukah tidak? Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Bab maja'a fi man lam yaqna bil hadithi billah. Yani bab yang menjelaskan apa-apa yang datang berupa ancaman. Nah, terhadap orang-orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun keterkaitan antara bab ini dengan kitab Tauhid, disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'a, kata beliau, "Anna adama ridha bil halfi billah yunafi kamal tauhid." Kata beliau bahwasanya tindakan seseorang yang tidak ridha, tidak menerima dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhidnya. Nah, ya. Tindakan seseorang yang tidak menerima orang lain yang sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menafikan tauhidnya. Yakni dari sisi kesempurnaan tauhid. Lidalalatihi ala qillati ta'zimi rabbi jalla jalal. Karena tindakan seseorang yang tidak mau menerima sumpah, yang mana sumpah tersebut menggunakan nama Allah, ketika kita ada berselisih dengan orang lain dalam suatu permasalahan, kemudian orang itu pun untuk meyakinkan kita dengan dia mengucapkan kata sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menerima, maka ini menunjukkan apa? Kurangnya kesempurnaan tauhid yang ada pada kita. Dikarenakan tindakan menolak, tidak mau menerima sumpah orang lain dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang kurangnya pengagungan seseorang terhadap Allah Jalal. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hakikat dari sumpah itu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menolak sumpah dengan gunakan nama Allah, menunjukkan apa? Kurangnya pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kata beliau, Syekh Dr. Saleh Fauzan, hafizallahu taala, ya, tindakan tidak menerima sumpah dari orang lain dengan gunakan nama Allah, ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita. Taib. Maka dari sini juga kepada kita bahwa bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kitab tauhid. Taib. Wa qala al-mu'allif rahimallahu taala عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما semoga Allah meridhai keduanya bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda لا تحلفوا بآبائكم Man halafa billahi falyasduq. Kata Nabi SAW, janganlah kalian itu bersumpah menggunakan nama ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Nah, itulah lewat pembahasan. Dan itu merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah, bersumpah menggunakan apa? Nenek moyang, ya, berhala mereka. Intinya bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, janganlah kalian itu bersumpah dengan menggunakan ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Kata beliau, man halafa billahi falyasduq. Siapa saja yang dia itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu berkata jujur dalam sumpahnya tersebut. Ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk harus jujur ketika dia bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Sebaliknya kata Nabi SAW, siapa saja yang ada orang yang bersumpah kepada dirinya dengan menggunakan nama Allah, hendaknya dia ridho, yakni menerima. Nah, waman lam yardha falaysa min Allah. Maka barang siapa yang dia tidak ridha, yakni tidak menerima ketika ada orang bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kemudian dia tidak terima sumpah tersebut, yakni tidak menerima apa yang disampaikan orang tersebut dengan menggunakan sumpah nama Allah tadi, maka kata Nabi SAW, falaysa min Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari orang tersebut. Dari siapa? Dari orang yang tidak menerima sumpah orang lain yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dengan sanad yang hasan. Baik. Ini merupakan hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam bab ini. Ya, beliau menyebutkan bab tentang apa? Ancaman bagi orang-orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan makna hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yanha sallallahu alaihi wasallam 'anil halif bil aba, li'anna al halaf ta'zimun al mahdufi bih. Di dalam hadis ini kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang. Naam. Asal kata dari namanya larangan apa? Litahrim. Menunjukkan tentang keharamannya. Naam. Begitu pula dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita itu bersumpah dengan menggunakan nama orang-orang tua kita atau leluhur kita, nenek moyang kita. Naam. Menunjukkan apa? Haram hukumnya. Baik. Dikarenakan hakikat dari yang namanya sumpah itu adalah tindakan mengagungkan sesuatu yang kita jadikan sumpah dengannya. Ketika kita bersumpah menggunakan nama Allah, berarti apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah tersebut. Nah, sedangkan kata beliau, wa ta'dhimu haqqun lillah subhanahu. Sedangkan yang namanya kemuliaan itu terkhusus dalam sumpah itu adalah milik Allah semata. Ya. Maknanya apa? Ketika kita bersumpah itu tidak boleh menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus, sumpah itu khusus apa? Menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan pengagungan yang hanya khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang para sahabat, begitu pula kita selaku umatnya bersumpah dengan menggunakan nenek moyang kita atau orang tua kita atau dengan selain nama Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada siapa saja, ya, siapa saja ketika dia bersumpah itu harus dalam keadaan jujur. Ya. Jadi jangan sembarangan dia menggunakan kata sumpah, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menggunakan nama Allah dalam sumpah dalam suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut adalah permasalahan yang jujur. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perbuatan jujur, ucapan jujur ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan dalam konteks sumpah. Ini sudah diperintahkan oleh Nabi, apalagi menggunakan sumpah. Maka lebih-lebih lagi kita harus apa? Jujur dalam permasalahan tersebut. Nah, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi siapa saja yang dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk dia bersumpah dan untuk dia apa? Jujur dalam sumpahnya tersebut. Nah, li'anna sidqa bima aujabahu Allahu 'ala ibadihi mutlaqan. Kata beliau, dikarenakan yang namanya kejujuran itu merupakan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya secara mutlak. Ya. Perkara jujur ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya seluruhnya. Apalagi dalam permasalahan sumpah. Lebih lagi ditekankan untuk jujur dalam permasalahan tersebut. Kata beliau, fakaifa idza halafu billah. Nah, maka terlebih lagi ketika mereka itu apa? Bersumpah menggunakan nama Allah, maka harus lebih jujur lagi. Baik. Wa ya'muru man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha an yarda bil yamin. Kemudian perkara yang selanjutnya yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kepada kita, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi siapa saja yang ada orang lain bersumpah kepada dirinya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala fi khusumatin, dalam permasalahan ya khusuma, pertikaian, perselisihan, au ghairiha, atau dalam permasalahan yang selainnya. Ketika ada orang lain yang mungkin punya permasalahan dengan kita, kemudian dia berselisih dengan kita, ya, sehingga dia pun bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan permasalahan yang lain. Kata beliau, an yardha bil yamin, untuk dia ridha menerima sumpah tersebut. Nah, di anna dzalika min ta'zimillah, dikarenakan tindakan dia menerima ya sumpah orang lain dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ini adalah tindakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id al-shadid fi haqq man lam yarda bil halfi billah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak menerima atau tidak ridha menerima sumpah orang lain yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika yadullu ala adami ta'zimihi lillah, dikarenakan tindakan dia menolak sumpah orang lain ya terhadap dirinya yang dengan menggunakan nama Allah dia tolak, maka ini menunjukkan tentang tidak adanya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini empat perkara permasalahan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ya, pertama apa? Larangan bersumpah dengan menggunakan nama orang tua atau nenek moyang. Tayib. Yang mana asal larangan adalah apa? Haram. Maka maknanya ialah haram bersumpah dengan menggunakan apa? Selain nama Allah, terkhusus menggunakan nama nenek moyang. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Arab jahiliyah. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bersumpah dengan selain nama Allah atau bersumpah dengan nenek moyang ini adalah tindakan yang orang-orang musyrikin. Bukan datang dari agama Islam. Nah, kemudian perkara yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan bagi siapa saja yang dia itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah, dia harus jujur di dalam sumpahnya tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah dari Nabi SAW untuk orang-orang yang ketika ada orang lain bersumpah dengan menggunakan nama Allah kepada dirinya, dia harus menerima. Dan yang keempat, ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang menolak sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala wa rahmah. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun keterkaitan antara hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Duhah, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, "Anna fihi al-wa'id asy-syadida fi hakiman lam yaqna bil halfi billah." Bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman yang sangat keras. Ya? Ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang tidak merasa puas dengan sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yaqna bil halfi billah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak merasa puas, tidak menerima sumpah orang lain dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Allah terlepas dari orang tersebut. Nah, ini merupakan apa? Ancaman yang sangat keras. Tayib. Bagi mereka orang-orang yang tidak menerima sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, wujubus sidqi fil yamin. Ya. Wajibnya untuk jujur. Berkata jujur di dalam apa? Bersumpah. Yang namanya jujur itu ialah ketika seseorang berucap itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, di luar sumpah saja Allah dan juga Nabi SAW memerintahkan untuk kita apa? Berkata jujur. Apalagi dalam permasalahan sumpah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, tahrimul kadzib fil yamin. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya berdusta di dalam sumpah. Haramnya ya berdusta ketika bersumpah. Kenapa dikatakan haram? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ketika ada seseorang ya dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah namun dia dusta, maka dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tayib, mungkin ada yang bertanya, apakah setiap orang yang dia itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah, kita terima sumpahnya? Kita benarkan dia? Ini dibahas oleh mereka para ulama. Ya. Maka dalam permasalahan ini disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Maka dilihat tidak semua orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah itu kita terima ucapan dia. Tapi kalau kita lihat orang ini memang dari qarinah yang nampak atau dia masyhur dengan suka berdusta, maka kita tidak bisa menerima ucapan dia tersebut. Bukan berarti kita apa? Tidak menerima sumpahnya. Kita tidak menerima sumpahnya. Yang kita tolak adalah tindakan dia, perbuatan dia yang dusta. Nah, jadi tidak semua sumpah itu kita terima. Namun kita lihat dia jujur apa tidak. Kalau dia dusta, ya tidak mungkin kita menerima ya seseorang yang berdusta yang dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Secara akal sehat tidak mungkin menerimanya. Nah, atau secara zon, aglabia zon, zon kita yang sangat kuat, bahwasanya ini orang pasti dusta, kayaknya dia dusta. Maka tidak bisa kita menerima apa sumpahnya dia. Nah, adapun kalau kita tidak tahu dia ini dusta atau tidak, dan zon kita juga tidak mengatakan dia itu dusta, kita menerima sumpahnya dia. Tapi selama kita mengetahui bahasanya dia ini dusta atau zonnya itu kita sangat kuat bahasanya dia ini dusta, apalagi masyhur dengan suka berdusta, maka kita tidak menerima sumpahnya dia. Ya, ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Jadi tidak semua sumpah itu harus diterima, tidak. Kenapa? Karena di awal hadis ini Nabi mengatakan apa? Bagi orang yang dia itu bersumpah harus apa? Jujur. Ya. Maka di situ ketika dia tidak jujur dalam sumpahnya, tidak bisa kita terima sumpahnya tersebut. Nah. Tapi ini perlu diketahui oleh kita semuanya. Jadi tidak semua orang yang dia itu bersumpah kemudian kita terima secara mentah-mentah, tidak. Namun dilihat juga keadaan orang tersebut. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keempat, husnul dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilaf. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita untuk kita selaku muslim ya harus memiliki husnul dhan, prasangka yang baik terhadap muslim yang lainnya. Ya. Ma lam yatabayyan khilaf, selama tidak nampak dari saudara kita muslim tersebut ya sesuatu yang menyelisihi kejujuran. Yani selama kita lihat secara umum dia adalah seorang muslim, terus enggak nampak dia itu orang berdusta, kita nah berhusnudzon dengan saudara kita tersebut. Nah, beda halnya kalau dia itu apa? Masyhurnya apa? Suka berdusta. Ini beda lagi. Tapi secara umum seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain ya dia harus memiliki apa sifat husnuzan. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billahi idza kana min ahli iman. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban membenarkan orang-orang yang mereka itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah selama dia termasuk dari ahli iman, orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Ya. Baik. Ini 5 faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ma syaallahu wa syi'ta. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, bab berkaitan dengan ucapan ma syaallahu wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa hukumnya ucapan tersebut. Ya. Baik. Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan, hafizullah ta'ala, berkaitan dengan bab ini dengan kitab tauhid, kata beliau, anna hadzal bab dakhilun fi bab qawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada al-ayat. Bahwasanya bab ini masuk pada bab yang telah kita bahas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui. Ini sudah lewat pembahasannya. Nah, bab ini masuk dalam bab tersebut pembahasannya. Nah. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an Qutaylah anna yahudiyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Qutaylah, seorang sahabiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Yahudi tersebut dia berkata, innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Kata orang Yahudi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian, ya, yakni kalian di sini maksudnya apa? Kaum muslimin, ya, para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi tersebut, sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Di mana kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak. Wa taqulun, kalian juga mengatakan masya Allah, kalian juga mengatakan wa Ka'bah, demi Ka'bah. Bersumpah dengan menggunakan apa? Ka'bah. Ini kata Yahudi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dia menjumpai ada di kalangan para sahabat yang mengucapkan ucapan demikian. Dan Yahudi ini paham bahwasanya ucapan itu adalah perbuatan apa? Ucapan kesyirikan. Dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian itu melakukan kesyirikan. Dari sisi mana? Kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, kalian juga bersumpah dengan menggunakan Ka'bah, bukan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah summa syi'ta. Ya, ketika mendengarkan ucapan si Yahudi tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, ya, agar mereka itu ketika bersumpah mengatakan apa? Wa rabbil Ka'bah, dengan tambahan apa? Rabb, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa Rabbnya Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa an yaqulu, dan juga Nabi SAW memerintahkan mereka para sahabat, ya, untuk mengatakan masya Allah summa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Baik. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala dalam bab ini, bab yang semisal dengan bab sebelumnya. Nah, yakni menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi masyiah, kehendak. Baik. Disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala makna dari hadis ini. Kata beliau, "Dzakara hadzal yahudi din nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'dal muslimin yaqa'u fi syirkil asghar hina ma tasdaru minhu hadhihi al-alfaz allati dzakaraha." Kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan di dalam hadis ini, ya, ada seorang Yahudi. Dia ini berkata atau dia menyebutkan kepada Nabi SAW bahwasanya sebagian dari kaum muslimin, ingat, sebagian. Nah, itu pun memiliki sebab kenapa mereka bisa terjadi dengan ucapan demikian. Di antaranya adalah dikarenakan mereka hudatsatu, orang-orang yang baru apa? Masuk Islam. Nah, yang namanya orang baru masuk Islam itu mesti masih terbawa, ya, perkara-perkara yang di luar syariat Islam. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa? Dzatul Anwar. Ketika para sahabat mereka melewati sebuah pohon yang disebut dengan Dzatul Anwar. Yang mana pohon tersebut kebiasaan mereka orang-orang musyrikin sebelum berperang digantungkanlah senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Biar apa? Biar senjatanya itu ada isinya. Nah, mereka para sahabat ketika ingin berperang bersama Nabi, ya, melewati pohon tersebut. Dan di antara para sahabat itu mereka baru masuk Islam. Ya, serentak mereka mengucapkan, "Wahai Nabi, ya, tidakkah kita memiliki pohon Dzatul Anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrikin?" Nah, hal ini pun diingkari oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mengkafirkan, mengatakan sahabatnya itu musyrik. Kenapa? Punya uzur, baru masuk Islam. Kebiasaan-kebiasaan waktu musyrikin dulu masih terbawa. Nah, demikian pula di sini. Ketika ada seorang Yahudi yang dia mendapati sahabat, nah, ya, dikatakan semuanya ini sebagian. Ya, mereka itu masih mengatakan apa? Atau bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, bersumpah dengan menggunakan Ka'bah, kemudian menyamakan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk, kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Maka ini diantara sebabnya pula ialah dikarenakan mereka baru masuk Islam. Nah, baik. Fa aqarrahu Nabi SAW ala i'tibariha min asyirk. Ya, maka Nabi SAW ketika mendengarkan ucapan Yahudi tadi, ya, Nabi mengatakan, Nabi pun mengiyakan bahwasanya itu adalah tindakan kesyirikan. Nah, si Yahudi tadi mengatakan apa? Sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Dari sisi apa? Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, bersumpah dengan selain nama Allah. Nabi mengakuinya bahwasanya tindakan itu adalah perbuatan kesyirikan. Baik. Wa arsyada ila isti'malil lafzi al-ba'id min asy-syirki bi an yahlifu billah. Kemudian setelah itu, ya, Nabi SAW pun memberikan bimbingan kepada para sahabatnya untuk menggunakan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan. Sehingga ketika mereka itu bersumpah, bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'idhu wa an ya'tafu masyi'atal 'abdi ala masyi'atillah bisumma. allati hiya litartibi wat tarasi. Kemudian Nabi SAW berikan bimbingan pula berkaitan dengan masyianya Allah, kehendaknya Allah. Ketika mau digandengkan dengan kehendaknya makhluk, harus menggunakan apa? Kata summa. Yang mana dalam bahasa Arab, summa ini memiliki makna litartib wat tarasi, urutan dan jeda waktu. Ya, kalau namanya urutan berarti apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ketika mengatakan masya Allah summa syi'ta, itu maknanya ialah kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Tapi kalau masya Allah wa syi'ta, itu artinya sama. Kehendak Allah dengan makhluk itu sama. Nah, langsung dirubah oleh Nabi SAW. Beliau berikan bimbingan kepada para sahabat untuk merubah yang demikian. Nah, litakuna masyiatul abdina tabi'atan di masyiatillah. Sehingga dengan demikian, ketika seseorang mengatakan masya Allah summa syi'ta, ini menjadikan kehendaknya hamba itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Nah, berkaitan dengan hadis ini. Nah, adapun faedah dari hadis ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah, dan faedah yang paling penting tentang bagaimana seorang muslim bersikap adil ketika ada musuhnya menyampaikan sesuatu yang hak. Nah, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.